Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Pelaksanaan qada al-fawaid, qada salat-salat yang luput. Sudah waktunya secara tertib. Ya. Bahwa pada mazhab Hambali hukumnya apa? Wajib. Setelah kita dengarkan dalil-dalilnya, na'am, yaitu keumuman makna hadis Anas, perintah man nasiya salatan au nama anha falisalliha idza dzakara, meliputi jenis salatnya, sifat salatnya, dan penempatan posisi urutan secara tertib. Dan yang kedua, hadis Abi Sa'id Al-Khudri riwayat An-Nasa'i, yang lainnya yang sahih. Nabi SAW pada perang Khandaq tersibukkan, terlelaikan, ya, karena menghadapi serangan kaum musyrikin. Ahzab luput dua salat, salat zuhur dan salat salat asar. Naam. Riwayat ini yang sahih. Adapun riwayat yang menyatakan berapa salat yang luput itu, riwayat yang dhaif, yang lemah. Empat salat, naam, itu lemah. Ini sebenarnya bibit. Ya, ini adalah amalan. Ini adalah amalan. Pada hadis ini tidak ada perintah, tapi amalan Nabi mengkodoknya secara tertib. Jadi sekarang sampai saat ini kita tidak punya nas, yani tidak punya dalil khusus mengenai masalah ini. Makanya masalah ini khilafnya panjang. Pendalilan dengan hadis Anas juga bukan nas, tetapi pendalilan dengan umumat al-adillah istilahnya. Pendalilan dengan keumuman makna hadis. Tidak ada kan di situ jelas-jelas mengharuskan tertib, hanya perintah mengqada salat. Nah, tetapi maknanya umum. Perintah mengqada salat meliputi tertibnya, ini yang difahami oleh mereka. Kemudian hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW mengqada secara tertib zuhur, asar, baru kemudian maghrib. Ini amalan, bukan perintah dari Nabi SAW. Ya. Sebenarnya ada satu hadis yang merupakan nas, jelas-jelas menunjukkan hal itu, tapi dhaif. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ini belum disebutkan hadis ini. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Baihaqi. Dikeluarkan Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra pada nomor 3010. Nomor hadis dalam As-Sunan Al-Kubra 3010. Nah, bunyi hadis itu, man nasiya salatan, barang siapa lupa salat, falam yadhkurha, kemudian dia tidak mengingat salat itu, illa, kecuali, wa huwa ma'al imam, dan dia tidak ingat kecuali saat dia sedang sholat berjamaah dengan imam, baru ingat bahwa ada sholat yang telah dia lupa yang wajib dia qadha, tapi ingatnya ketika sudah berjamaah dengan imam. Falyusallim al-imam, perintahnya falyusallim al-imam, maka hendaknya dia tetap sholat bersama imam, lanjutkan sholatnya bersama imam. Artinya apa? Dia ubah niatnya menjadi sholat sunnah. Ya, dia ubah niatnya menjadi sholat sunnah. Karena sekarang tidak sah ini. Karena ada sholat sebelum yang harus dia qadha sebelum sholat yang sekarang. Nah, pemahaman ini ya. Fali sholli ma'al imam. Ya, maksudnya pada mazhab Hambali dia ubah niat menjadi sholat sunnah. Fa idza faragha min sholatihi Kemudian apabila dia sudah selesai dari sholatnya, فَإِذَا فَرَوْنُ سَلَاتِ فَلْيُعِيدِ السَّلَاةِ, maka hendaknya dia mengulang sholat الَّذِينَ فِيَا, dia mengulang, yang mengkodok sholat yang dia lupa itu. Setelah selesai berjamaah dengan imam, yang biasa tadi sudah diubah jadi sholat sunnah. Setelah itu, baru kemudian dia mengkodok sholat yang dia lupa itu. ثم يعيد الصلاة التي صلى مع الإمام ثم ليعيد الصلاة التي صلى مع الإمام. Kemudian dia mengulang salat yang telah dia kerjakan bersama imam. Jadi baru dia kerjakan setelah qada dengan niat salat fardu supaya tertib. Makna hadis mana sesalatan barang siapa lupa salat falam yadhkurha illa wa huwa ma'al imam, kemudian dia tidak ingat salat itu bahwa dia lupa kecuali ketika dia sudah berjamaah bersama imam. Tentunya ketika berjamaah bersama imam, niat salatnya adalah salat yang hadir. Misalkan dia lupa salat zuhur, ya, tapi dia tidak ingat bahwa dia harus bahwa sholat duhur dia lupa. Nah, kemudian masuk waktu asar, dia sudah takbiratul ihram bersama imam dengan dia sholat apa? Sholat asar. Di tengah pelaksanaan sholat, dia ingat tadi sebelum sholat duhur, apa yang harus dia lakukan? Kalau dia lanjutkan sholatnya tetap dengan niat sholat duhur, dengan niat sholat asar, padahal dia wajib mengkodok sholat duhur, berarti kan tidak tertib. Nah, pada riwayat ini kata Nabi, pada riwayat ini ya, tentunya dhaif, falyusalli ma'al imam, tetap saja dia sholat bersama imam. Kata Hanabilah, ubah niat jadi sholat sholat sunnah. Jadi itu bukan sholat asar, jadi sholat sunnah. Nah, ya. Fa'idha faragha min sholatih, kemudian apabila dia sudah selesai sholat bersama imam, فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ الَّذِي نَسِيَ, maka hendaknya dia mengulang sholat yang dia lupa tadi. Mengkodo, itu sholat apa? Zuhur. ثُمَّ kemudian لِيُعِدِ الصَّلَاةَ الَّذِي صَلَّمَ الْإِمَامِ, kemudian dia mengulang sholat yang dia kerjakan bersama imam, yaitu mengulang sholat asar. Jadi tertib, zuhur, asar. Jadi tiga kali sholat jadinya. Sholat yang bersama imam, sholat sunnah. Kemudian setelah itu qada sholat zuhur, kemudian sholat asar. Ini nas, tetapi hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Nah, kelemahan hadis ini diterangkan oleh An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Nah, dalam kitab Al-Majmu' kata An-Nawawi, ini adalah hadis dhaif. Telah difonis dhaif oleh Musa bin Harun. Telah difonis dhaif oleh Musa bin Harun Al-Hammal Al-Hafir. Telah difonis dhaif oleh Musa bin Harun Al-Hammal Al-Hafir. Kata Abu Zur'ah dan setelahnya Al-Baihaqi, kata Abu Zur'ah, Abu Zur'ah al-Razi, kawannya Abu Hatim al-Razi, ahli penyakit hadis. Kata Abu Zur'ah dan setelahnya Al-Baihaqi mengatakan yang benar ini adalah hadis mauquf. Yang benar ini adalah hadis mauquf. Apa artinya hadis mauquf? Riwayatnya berhenti sampai Ibnu Umar, tidak melewati Ibnu Umar. Jadi sebenarnya ini ucapannya siapa? Ibnu Umar. Ini yang benar. Kata Abu Zur'ah dan Al-Baihaqi. Al-Baihaqi menyebutkan ini dalam Sunan Al-Kubra. Setelah dia meriwayatkan hadis ini, ya, dalam Sunan Al-Kubra, kemudian dia mengatakan bahwa yang benar hadis ini mauquf, yakni ucapannya Ibnu Umar. Jadi ini juga bukan hujjah dari sisi sabda Nabi SAW, bukan. Tetapi ini fatwa Ibnu Umar. Baik. Oleh karena itu, Al-Imam Syafi'i Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat mengqadha secara tertib hukumnya hanya mustahab, tidak wajib. Al-Imam Asy-Syafi'i mazhabnya, dan ini yang menjadi mazhab Syafi'iyah, mengqadha secara tertib hukumnya apa? Mustahab, tidak wajib. Yang mengambil mazhab ini tidak ruwet. Yang mengambil mazhab ini tidak ruwet, yakni tidak pelik perkaranya. Dia berusaha mengkata secara tertib, itu afdhal. Tapi ketika dia tidak menemukannya, baik sengaja tidak tertib tetap sah. Karena secara tertib menurut mazhab Syafi'i hanya mustahab. Apalagi kalau ada udur-udur ya. Kalau ada udur ya ketemu dengan mazhab Hanabilah. Pada sebagian perkara. Dan sudah kita pelajari. Kesimpulan. Ya. Kita kembali murojaah. Kesimpulan pembahasan kita. Menurut apabila kita berpendapat wajib tertib. Dan ini mazhab Hanbali. Maka dari kalangan fuqaha Hanabilah. Yang paling terakhir Ibn Uthaymin mengumpulkan seluruh udur. Ada berapa udur semuanya? 5 ya? Yakni kalau udur itu ada, maka meskipun tidak tertib, sah, dimaafkan. Yaitu apabila lupa. Apabila tidak tahu hukum. Kemudian, apabila waktu untuk pelaksanaan sholat yang hadir sempit, ya, termasuk di dalamnya apa? Waktu ikhtiar untuk sholat asar. Kemudian termasuk pula di dalamnya apa? Udzur yang lainnya apa? Hadir waktu sholat Jum'at, karena tidak mungkin Jum'atan sendiri. Kemudian hadir sholat jamaah, berjamaah didahulukan daripada mengqadha. Naam. Ini udur-udur yang ditetapkan oleh Ibn Uthaymin. Meskipun mengatakan wajib, apabila ada udur-udur ini maka gugur kewajiban tertib, dimaafkan. Naam. Ya. Adapun pada mazhab Syafi'i gampang, karena memang hukumnya hanya mustahab. Permasalahan ini memang butuh dipelajari lebih seksama. Sebagaimana kalian dengar, nas tidak ada. Nas, apa yang maksud dengan nas? Kalian harus paham istilah-istilah ilmiah. Nah, jika mendengar keterangan ulama membaca kitab, ya, dan ini dipelajari dalam usul fiqh. Pendalilan itu ada yang disebut pendalilan dengan bin nas, berdasarkan nas. Nas maksudnya dalil yang betul-betul khusus masalah itu. Terang-terangan, gamblang, jelas-jelas. Nah, itu nas. Apakah ada nas di sini yang terang-terangan mengatakan, yang terang-terangan menunjukkan kalau tidak tertib harus diulang? Ada? Jawabannya ada. Hadis siapa? Hadis Ibnu Umar tadi, riwayat Al-Baghi. Tetapi hadisnya Da'if. Nas ada. Hadis siapa? Hadis Ibnu Umar tadi. Kita sholat bersama imam baru ingat itu. Iya kan? Nah, kan disuruh ulang semua supaya tertib. Tapi hadisnya da'if. Nah. Pendalilan berikutnya, pendalilan dengan keumuman makna dari ini dari segi kekuatan pendalilan lebih lemah daripada yang pertama. Yang pertama tidak bisa ditolak kalau memang nah terang-terangan jelas-jelas khusus masalah itu. Adapun keumuman makna dalil kuat, tapi tidak sekuat yang pertama. Nah, yaitu keumuman makna hadis ana man nasya salatan aw nama anha falyusalli idza dzakaraha. Nah, kan tidak ada di situ terang-terangan mengatakan harus tertib, kan tidak ada kan? Cuma perintah mengqadha. Difahami maknanya umum, termasuk di dalam makna hadis mengkodoknya secara tertib. Sesuai waktunya, urutan waktunya, ya, penempatan posisi urutannya. Nah, secara waktu. Iya kan? Nah, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi mengkodok duhur asar, baru kemudian salat maghrib pada perang Khandaq, amalan. Bukan perintah. Dalam qaidah usul fiqh, amalan hanya menunjukkan apa? Mustahab. Namun, Ibn Utsaimin termasuk mendukung pendapat ini. Yang mendukung pendapat ini, yang menggabungkan seluruh dalil amalan tersebut, meskipun puncaknya secara qaidah usul fiqh hanya menunjukkan mustahab, digabungkan dengan keumuman makna hadis anas, saling menguatkan. Dia begitu. Adapun Imam Syafi'i mengatakan tidak. Tidak ada dalil yang mengatakan, ya, wajib tertib. Sehingga kita hanya bisa mengatakan mustahab. Kata An-Nawawi dalam Al-Majmu', setelah An-Nawawi membantah pendalilan Hanabilah dengan hadis Ibnu Umar tadi, yang baik. Kata An-Nawawi, sahabat-sahabat kami juga berdalil dengan hadis-hadis yang baik. Siapa sahabatnya An-Nawawi? Siapa maksudnya sahabat-sahabat kami juga berdalil dengan hadis-hadis yang dhaif? Yani untuk mengatakan bahwa tertib dalam mengqadahnya mustahab. Siapa maksudnya sahabat-sahabat kami? Fuqaha Syafi'iyah. Sahabat-sahabat kami, yani fuqaha Syafi'iyah juga berusaha. Berusaha memperjuangkan mazhab mereka dengan hadis-hadis. Tapi hadis-hadis itu juga dhaif, kata An-Nawawi. Jadi, sama-sama tidak punya pegangan yang kuat dalam hal nas. Nah, kemudian kata Nawawi, yang menjadi sandaran dalam masalah ini, hal itu adalah utang ibadah. Yang menjadi sandaran, pegangan dalam hal ini, kata Nawawi, hal itu adalah utang ibadah atasnya. Yang tidak wajib diqadha secara tertib. Yang tidak wajib diqadha secara tertib. Kecuali dengan dalil yang jelas. Kecuali dengan dalil yang jelas. Harus dalilnya jelas, kata Nawawi. Ya. Hal itu adalah utang ibadah atasnya yang tidak wajib diqadha secara tertib kecuali dengan dalil yang jelas. Sedangkan mereka, maksudnya Hanabilah dan yang lain yang mewajibkan, sedangkan mereka tidak punya dalil yang mewajib, yang jelas mewajibkan tertib. Mereka tidak punya dalil yang jelas dalam mewajibkan tertib. Kemudian Nawawi berkata lagi pula, barang siapa yang telah mengerjakan qada salat tanpa tertib, dia telah mengerjakan salat yang diperintahkan atasnya. Utang ibadahnya sudah dilaksanakan meskipun tidak tertib. Ya, dia telah mengerjakan sholat yang diperintah atasnya. Dengan demikian, tidak wajib lebih dari itu tanpa dalil yang jelas. Tidak wajib lebih dari itu tanpa dalil yang jelas. Ini akhir ucapan Allah. Ala kulli hal, berusaha untuk tertib. Iya kan? Ya. Jelas itu afdal. Nah, dengan demikian pula menguatkan kita untuk mengambil udur-udur yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin. Andaikan kita mengatakan wajib, maka udur-udur yang disebutkan Ibnu Utsaimin semuanya itu kuat. Apalagi ada kemungkinan hanya mustahab. Tapi kita berusaha tertib. Kecuali ada udur-udur yang disebutkan Ibnu Utsaimin, kita termaafkan. Nah, apalagi kita sudah dengar pendapat yang mengatakan mustahab kuat. Tapi kita berusaha. Kecuali ada udzur. Wallahu a'lam. Baik. Perhatikan. Di antara udzur itu apa? Lupa. Misalkan, ya, satu contoh dekat tadi. Lupa Ini dia lupa ada sholat yang wajib dia qadha, dia terlanjur mengerjakan sholat yang hadir. Setelah selesai baru ingat. Ini selesai sudah. Jelas dimaafkan. Ya. Misalkan lupa sholat zuhur. Lupa sholat zuhur. Masuk waktu sholat asar, dia sholat asar. Setelah salam, assalamualaikum. Assalamualaikum. Baru ingat tadi belum sholat zuhur. Terlanjur sudah sholat asar. Dimaafkan tidak di sini? Kalau kita mengatakan wajib tertib, di sini tetap dimaafkan. Iya. Berarti apa yang dia harus lakukan? Mengqadha sholat zuhur dan tidak perlu mengulangi sholat asar setelahnya. Iya kan? Nah, permasalahannya yang membingungkan kalau sedang sholat baru ingat. Sedang sholat baru ingat. Ini kita pelajari berjalan di atas mazhab Hambali. Adapun di atas mazhab Syafi'i, gampang. Nah, iya kan? Karena tidak wajib tertib. Teruskan aja dengan tetap niat sholat wajib yang hadir waktu. Ya masalah, karena tidak wajib tertib. Nah, jadi kalau kita mengambil mazhab Syafi'i tidak banyak yang butuh dipelajari. Nah, cuma kan tetap kuat juga mazhab Hambali, tetap butuh kita belajar. Nah, yaitu apabila sedang sholat teringat. Apa yang harus dilakukan? Orang yang sholat kan ada 3 status ya. Ada yang berstatus sebagai imam, ada yang berstatus sebagai makmum, ada yang sholat sendiri. Apa yang harus dilakukan? Ibnu Qudamah menyimpulkan setelah pembahasan yang panjang. Kalau kita melihat dalam Al-Mughni, dalam Al-Insaf, dan yang semisalnya, panjang nukilan-nukilan riwayat-riwayat dari Imam Ahmad dan pendapat dalam mazhab fuqaha Hanabilah. Yang jelas Ibnu Qudamah menyimpulkan, dan ini memudahkan. Ibnu Qudamah menyimpulkan ada dua riwayat dari Ahmad. Ada dua riwayat dari Ahmad. Riwayat yang pertama tetap menyelesaikan sholat rakaat pertama atau rakaat amin setelah takbiratul ihram. Sedang sholat ingat, ada sholat yang harus diqadha. Riwayat yang pertama dari Ahmad mengatakan tetap melanjutkan sholatnya dengan cara mengubah niat menjadi sholat sunnah. Jadi contoh tadi, sedang sholat asar, baru ingat ada sholat zuhur yang belum diqadha, lanjutkan aja, segera ubah niat menjadi sholat sunnah. Nah, jadi selesaikan sholat itu, 4 rakaat dengannya sholat sunnah. Setelah itu, kemudian mengerjakan sholat yang hadir, yaitu sholat yang hadir itu terlalu mengkodok dulu. Setelah itu mengkodok dulu, supaya tertib. Jadi sholat itu duhur dikodok dulu, setelah selesai, baru kemudian sholat yang hadir itu sholat asar. Difaham ya? Nah, sebelum lanjut, ingat di sini ada faedah bolehnya mengubah niat dalam sholat. Bolehnya mengubah niat dalam sholat. Tapi sholat sunnah mau diubah jadi sholat wajib nggak boleh. Lebih tinggi masalahnya. Dari rendah ke tinggi nggak boleh. Nggak bisa. Ya. Terus dari sholat wajib yang satu ke wajib yang lain, misalnya salah niat. Orang sholat asar niat ke sholat zuhur. Setelah itu mau diubah jadi asar, tak bisa. Harus dibatalkan terus ulangi. Nah. Salah niat. Baik. Jadi kalau dari sunnah ke wajib, tak bisa ada. Bisa tadi. Nah ini sekarang wajib diubah menjadi sholat sunnah, tak masalah. Baik. Ini yang pertama ya. Dan ini yang menjadi mazhab Hambali. Ini yang dipilih oleh jumhur Hanabilah. Mereka lebih memilih diteruskan dengan mengubah niat. Setelah itu baru kemudian mengqadha, kemudian melaksanakan sholat yang hadir. Ini yang dipilih oleh Hanbali untuk selain ini yang dipilih. Ini yang menjadi mazhab Hanbali untuk selain imam. Untuk selain imam. Kalau imam, perhatikan ya. Ini penting juga pembahasan ini. Ada faedah lagi yang akan lewat ini. Kalau imam menurut mazhab Hambali mengikuti fatwa dari Al-Imam Ahmad yang dianggap benar dari fatwa Ahmad oleh Hanabilah dan dijadikan manhaj Hambali, kalau imam harus membatalkan sholat, tidak boleh mengubahnya. Tidak boleh mengubahnya. Kenapa? Karena menurut mereka tidak sah bermakmum sholat wajib di belakang imam yang sholat sunnah. Kalau imamnya mengubah niat menjadi sholat sunnah, berarti imamnya sholat sunnah. Sementara makmumnya sholat wajib. Makmum yang mengikut sholatnya sholat wajib, pemimpinnya sholat sunnah. Tidak bisa. Menurut mereka. Jadi harus membatalkan. Kemudian makmum melanjutkan sendiri sholatnya mereka. Yani, mereka bisa memilih imam yang baru. Ya. Tetapi pendapat ini benar apa enggak? Benar apa tidak pendapat ini? Tidak boleh bermakmum sholat wajib di belakang imam yang sholat sunnah. Jawabannya tidak benar. Meskipun itu fatwa Ahmad, imam sunnah. Antum tahu hadis muttafaq alaih? Akhattanun anta ya Mu'ad. Ketika Mu'ad ditahdir oleh Nabi, yang diperingati oleh Nabi dengan kalimat yang keras, akhattanun anta ya Mu'ad. Apakah kamu mau jadi tukang fitnah wahai Mu'ad? Ya, ada yang pernah menerjemahkan, bikin buku diterjemah. Apakah kamu pemuda wahai Mu'ad? Dikira fatan, pemuda. Padahal fatan. Apakah kamu mau jadi tukang fitnah ya Mu'ad? Nah, Mu'ad ikut sholat isya bersama Nabi. Kaumnya di belakang menunggu. Mereka maunya sholat isya bersama Mu'ad bin Jabal. Supaya afdol. Sementara Mu'ad tidak mau ketinggalan sholat isya bersama Nabi. Jadi sholat isya dulu dengan Nabi. Setelah itu pulang ke kaumnya. Kemudian mengimami mereka sholat isya. Berarti Mu'ad sholatnya sholat apa? Masa sholat isya dua kali? Kan tidak mungkin. Sholatnya sholat sunnah. Makmumnya sholat isya. Tapi fitnah yang terjadi di situ. Sudah orang sudah nunggu lama. Setelah itu panjang bacaannya sampai ada yang keluar. Sampai ada tidak tahan keluar dari sholat berjamaah. Nah, itu sebabnya kemudian terjadi perselisihan sampai Nabi memberi tahdzir dan peringatan kepada Mu'ad. Tapi yang kita inginkan dari hadis, Mu'ad sholat isya bersama Nabi sholat wajib. Pulang ke kaumnya sholat sunnah. Jamaah di belakangnya sholat wajib, berarti sah bermakmum, dan ini di masa Nabi dan diketahui oleh Nabi dan tidak disalahkan. Takrir namanya, persetujuan dari Nabi, berarti sah sholat wajib, makmum sholat wajib, imamnya sholat sunnah. Berarti kalau begitu, jika kita memilih pendapat ini bahwa tetap dilanjutkan, tidak ada perkecualian, baik dia imam, baik dia makmum, sholat sendiri maupun imam, tetap mengubah niat dan lanjutkan sholat. Dan Ibnu Qudamah memilih ini. Ini yang lebih utama. Ini lanjutkan sholat. Sempurnakan. Karena Allah berfirman, wala tubtilu a'malakum. Wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amalan kalian. Lanjutkan saja. Ubah jadi sholat sunnah. Setelah itu baru kemudian mengulang. Sholat kemudian mulai sholat yang hadir. Baik, selesai kita dari riwayat yang pertama. Jadi riwayat yang pertama kesimpulannya apa? Baik dia sendiri sholatnya atau makmum atau imam, tetap lanjutkan. Tetapi niat diubah jadi sholat sunnah. Setelah selesai baru kemudian mengkodok sholat. Baru kemudian mengerjakan sholat yang hadir waktunya. Supaya tertib. Riwayat yang kedua dari Ahmad mengatakan, ketika ingat bahwa ada sholat yang wajib dia qadha di tengah pelaksanaan sholat yang hadir, batalkan sholat. Ini riwayat kedua dari Ahmad. Dan sudah kita dengar ya dari Ibnu Qudamah, lebih baik yang pertama berdasarkan ayat wala tubtilu a'malakum. Baik, jadi begini. Jika ada pertanyaan, ada dua orang, kasusnya bersamaan dua orang. Kasusnya sama-sama lupa sholat zuhur harus diqadha. Kemudian dua-duanya bermakmum salat berjamaah bersama imam, di tengah pelaksanaan salat asar baru sadar, oh ada utang zuhur yang belum diqadha. Yang satunya melanjutkan salatnya dengan mengubah niat. Ya. Lanjut dengan mengubah niat dari salat sunnah. Mengikuti riwayat yang pertama dari Ahmad. Yang satunya membatalkan. Ya. Ya. Membatalkan. Kemudian apa yang dia lakukan setelah dia batalkan? Dia mengambil pendapat, tadi kan niatnya salat asar ya. Sementara harus tertib zuhur dulu kan? Dia memilih riwayat yang mengatakan membatalkan. Setelah itu masuk lagi bersama imam, mengambil pendapat bahwa berjamaah udzur. Berarti dia masih bersama imam dengan niat salat zuhur. Beda niat sama imam enggak masalah. Imamnya salat asar, dia salat zuhur. Nah, supaya tertib. Setelah itu nanti kemudian dia salat asar sendiri. Paham? Nah, yang jelas satunya mengambil yang pertama, mengubah niatnya dan lanjut bersama imam. Yang satunya membatalkan. Yang mana yang benar di antara keduanya? Yang melanjutkan, yang mengubah niat salat sunnah atau yang membatalkan? Yang mengambil yang pertama atau mengambil yang kedua? Yang mana yang benar? Adik-adik, ada dua pertanyaan. Yang mana yang lebih baik? Kalau ditanya yang mana yang lebih baik, sudah kita tanya tadi, yang mengatakan menurut Ibnu Qudamah yang lebih baik, yang melanjutkan. Tapi kalau ditanya mana yang benar, jawabannya dua-duanya benar. Hah? Dua-duanya benar. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menukil riwayat Muhanna dari Ahmad. Masail Muhanna. Imam Ahmad itu banyak fatwanya. Ilmunya luas. Ya. Tapi dalam masalah-masalah fikih ini tidak menulis Imam Ahmad. Yang menukil masailnya murid-muridnya, ada masail Abu Dawud. Imam Abu Dawud penulis Sunan itu muridnya Ahmad, punya masail, mengumpulkan masalah-masalah Imam Ahmad. Masalah fikih. Nah. Ada masail dua putranya Ahmad, dua-duanya imam, yaitu masail Abdullah. Ada juga masail Soleh. Abdullah dan Soleh ini dua-duanya imam, muridnya Imam Ahmad. Dua-duanya alim. Ada masail Muhanna. Muhanna nanya kepada Ahmad masalah ini. Nah. Dijawab oleh Imam Ahmad. Dengan dua jawaban. Dua-duanya dibolehkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan dua-duanya benar dan sah. Cuma masalahnya pilihan mana yang lebih baik. Lebih baik dilanjutkan dengan mengubah niat atau dibatalkan. Hah? Paham ya? Ini membutuhkan keluasan ilmu. Jadi Imam Ahmad ya pada masail Muhanna menegaskan dua-duanya benar. Hanya saja pembahasannya mana yang lebih baik? Lanjut mengubah niat atau dibatalkan. Nah. Kalau lanjut yaitu tadi ubah niat dari salat sunnah, setelah itu berarti salat sendiri nanti. Qadha salat zuhur, kemudian salat sendiri salat asarnya. Kalau memilih yang kedua, batalkan. Kemudian memilih mazhab bahwa salat berjamaah udzur ya, untuk menggugurkan tertib, berarti masuk lagi dengan niat salat zuhur qadha, setelah itu salat asar sendiri. Jadi salat zuhurnya berjamaah. Hah? Difahami ya? Nah. Terakhir. Saya akan mengakhiri pembahasan kita tentang qadha al-fawaid. Sehingga setelahnya kita akan masuk pada pembahasan satrul aurah. Penutup aurat. Yaitu mengqadha salat dikerjakan dengan sifat pelaksanaan yang sama, ya, dengan sifat pelaksanaan yang sama dengan pelaksanaan sholat itu apabila dikerjakan pada waktunya. Faham? Jadi sifat pelaksanaan qada salat sama dengan sifat pelaksanaan salat adaan. Jadi kerjakan pada waktunya. Jadi jika mengqada salat jahriyah, jika mengqada salat jahriyah, misalkan salat yang diqada salat maghrib, yang diqada salat isya, yang diqada salat subuh, maka bacaannya dijaharkan apa tidak? Dijaharkan. Meskipun mengqadanya di siang, di siang hari. Nah, sebaliknya jika yang diqada salat sirriyah, salat zuhur atau salat asar, maka bacaannya sir meskipun dikerjakan di malam hari. Paham ya? Jadi jangan buru-buru memfonis nanti misalkan melihat ada orang sholat siang hari ini, wah merdu jadi bacaannya keras-keras gitu. Jangan buru-buru memfonis, jangan-jangan dia sedang mengqada. Nah, ha? Jangan-jangan dia sedang mengqada. Nah, mengqada salat maghrib misalkan atau mengqada salat subuh, maka dia jaharkan. Nah, baik. Dalilnya keumuman makna hadis Anas. Lagi-lagi ini berdalil dengan keumuman makna hadis, bukan nas, bukan dalil khusus yang jelas-jelas, ya, gamblang. Tapi keumuman makna hadis Anas. Karena hadis Anas bunyinya man nasiya salatan aw nama anha, siapa lupa salat atau tertidur darinya, falyusalliha idza dzakaraha. Hendaknya dia mengerjakannya ketika dia ingat. Makna hadis ini umum. Hendaknya dia mengqadanya ketika dia ingat. Ketika dia terbang. Mengqadanya. Maknanya umum. Yang ini diqada. Jenisnya tentunya harus sama. Kalau salat duhur diqada dengan yang salat duhur tentunya. Jika salat asar diqada dengan yang salat asar. Jenisnya sama. Ya, sifatnya juga sama tentunya. Termasuk dalam jumlah rakaatnya sama. Cara pelaksanaannya yang dijaharkan, dijaharkan dan seterusnya. Begitu. Dalil yang kedua, hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Hadis Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Muslim. Hadis itu menceritakan tentang peristiwa yang sudah lewat, kita dengar ceritanya. Ketika Nabi dalam safar bersama Abu Bakar, Umar, dan sahabat yang lain radhiyallahu anhum jami'an, ternyata tertidur sampai terbit matahari. Hah? Ya. Tidak ada yang berani membangunkan Nabi SAW. Ada yang sudah bangun, tapi tidak berani. Yang berani siapa? Masih ingat siapa? Umar. Nah, apa yang dilakukan Umar? Bertakbir ya. Nah, Nabi terbangun akhirnya. Nah, kemudian Nabi memerintahkan sahabat untuk mengambil kendaraannya keluar dari lembah itu, karena lembah itu dihuni oleh dihadiri oleh syaitan. Nabi tidak ingin sholat di situ. Setelah keluar dari lembah itu, baru kemudian Nabi perintahkan Bilal adzan. Pada riwayat ini, riwayat Muslim dari Abu Qatadah, ثم أذن بلال بالصلاة. Kemudian Bilal mengumandangkan azan untuk salat. ثم أذن بلال بالصلاة. Ini sudah terbit matahari. Sudah bukan waktu subuh tapi qadha. Azan dulu Bilal. Setelah azan, fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atain. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat. Salat apa? Sunnah rawatibah qabliyah subuh. Tsumma shalla al-ghadata. Kemudian qomat. Tsumma shalla al-ghadata. Kemudian Nabi salat al-ghadata, salat subuh dua rakaat. Kata Abu Qatadah, فَصَنَعَ كَمَا يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ. Maka Nabi alaihi salatu wassalam dalam mengerjakan salat subuhnya melakukan sama persis sebagaimana biasanya yang dia lakukan setiap hari kalau sholat subuh. Berarti sama sifatnya. Jaharnya semua sama. Faham? Nah. Apabila yang akan mengqadha sholat dua orang atau lebih yang berkumpul bersama di satu tempat sama-sama mau mengqadha, maka disyariatkan mengqadhanya secara berjamaah. Ada. Ya. Kemudian dilakukan diqadha secara berjamaah. Dalilnya hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah yang telah lewat sebelumnya juga menceritakan kisah yang sama tentang tertidurnya Nabi tadi. Karena yang meriwayatkan kisah tertidurnya Nabi setelah serang pada safarnya itu banyak sahabat. Nah, diantaranya Abu Hurairah. Pada riwayat Muslim yang lain jelas-jelas di situ Abu Hurairah mengatakan pada riwayatnya, "Fasalla bihim as-subha." Fa'akom as-salat, ini wa amara Bilalan, kemudian dan Nabi merintahkan Bilal, fa'akom as-salat, kemudian Bilal mengqomat, fa'salla bihim as-subha. Apa makna fa'salla bihim? Bihim as-subha. Kemudian Nabi salat bersama mereka, sahabatnya, mengimami mereka salat subuh. Berarti dikerjakan secara berjamaah, karena mereka berjamaah dalam safar. Jadi mengqadhanya bukan sendiri-sendiri. Difahami? Barakallahu fikum. Selesai. Satu pertanyaan. Ada tidak yang bisa menjawabnya? Jika ada seseorang lupa salah satu sholat fardu dalam sehari. Ada satu hari dia pernah lupa sholat. Satu sholat tadi. Satu sholat. Dalam sehari ada berapa sholat? Sholat lima waktu lima ya. Hanya satu yang dia lupa. Yang harus dia qadha. Tetapi dia lupa sholat apa itu. Apakah itu sholat duhur, sholat asar, atau maghrib, isya, penentuannya sudah lupa dia. Tapi dia yakin punya utang satu. Yang dia dulu lupa. Tapi tidak ingat penentuannya sholat apa. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Mengqadhanya. Hah? Bagaimana cara mengqadhanya supaya tertunaikan kewajibannya mengqadha? Jawabannya, menurut Ahmad dan As-Syafi'i, dan ini yang menjadi mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i, dia mengqadha 5 salat. 5 kali salat. Kerjakan semua. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, baru lepas tuntutan. Dan ini dipilih oleh jumhur ulama. Kenapa? Apa alasannya? Karena tidak mungkin tidak mungkin utangnya lunas kecuali dia kerjakan semua. Kalau dia cuma salat dengan niat salat zuhur, jangan asar. Kalau dia niat salat asar, jangan zuhur. Dia niat salat pagi, jangan isya, jangan subuh dan subuh. Tapi kalau dia kerjakan semua, mesti ada yang kena satu. Iya kan? Mesti ada yang kena satu. Hah? Iya kan? Mesti ada yang kena satu. Karena lima-limanya dikerjakan. Itu alasan mereka. Jelas? Barakallahu. Ini faedah tambahan yang mengakhiri naam pelajaran kita insyaallah. Pertemuan berikutnya kita akan masuk ke persyaratan menutup aurat. Nah, ana lebih mengutamakan materi pelajaran ya, daripada menjawab pertanyaan. Nah, apalagi qadarullah banyaknya kegiatan membuat kita sering libur. طيب جزاكم الله خيرا تفضلوا سبحان الله والحمد لله والشكر إليك